kula niku mbetake polisi babin nopo intel ora perlu ndelok seragami, cukup ndelok watuke kula ngerti. Lah intel niku watuke diempet. Berake tok to. Lah babin halo-halo. Oh, babin cantik Mas Tandan soal. Mencetok. Ngelak aku. Jalan bedangnya nggih bareng-bareng ditangkap awas. Tau meleh HP. Nanggape wasis pek ngono, katanya mantan copet iki. Di zaman Khalifah Abu Bakar, ana sahabate Kanjeng Nabi niku namine Rojal Unfuah. Zaman Kanjeng Nabi sedo niku lha ana sing aku nabi namine Musailamah Al-Kadzab. Yang diutus sebagai delegasi sunnah niku namine Rojal Unfuah. Jenengan pirsa, Rojal Unfuah mati dalam keadaan kafir. Jajal sapa sing iso jamin imanmu? Apa Miftah ki ngalor kidul ngaji mesti mati dalam keadaan iman? Ora. Kurang ana jaminan. Mung kula gadah keyakinan Kanjeng Nabi nate dawuh annasu yamutuna ala ma'as wa yub'asuna ala mamatu. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Dadilah kebiasaan kula niki ngaji, saya punya harapan sesuk mati dalam keadaan pengajian. Betul? Ana mila sapa ngerti aku ngaji ning raja tangan niki to Israel teko innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang takmir Masjid Al-Islah. Kan gak ada yang tahu, Pak. Napa mati niku salate kudu loro? Mboten. Napa mati niku salate kudu tuwa? Mboten. Mila senajan Pak Kaposek luwih tuwa daripada kula, kula luwih nom daripada Pak Kaposek, bisa jadi sing mati Kaposek dhisik. Ngunulan. Rojal Unfuah mati kafir. Bahkan seorang tukang adzan yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya, sehari semalam dia mengumandangkan adzan 5 kali. Maghrib adzan, isya adzan, subuh adzan, asar adzan, duhur adzan. Wong biyen iku lek adzane nang dhuwur menara. Menara. Soale zaman biyen rungono speaker. Pasang menara ben suarane menjangkau ke seluruh sudut kota. Begitu masuk Wali Songo, urung ana speaker nggih nandai masuk waktune salat, ana beduk. Ana beduk kira kuwi. Waduh rungo. Rungo. Kula diprotes kali kanca kula Muhammadiyah. Alah, menyeluk wong sholat kok nganggo beduk, salah, kowe goblok aku. Beduk itu fungsinya bukan memanggil orang sholat, tapi untuk menandai masuknya waktu sholat. Mergo mbiyen rungono speaker dan melok maghrib bleng bleng. Umpama saiki rono speaker, ayo ora usah go beduk, ya ora apa-apa ning takmir Al-Islam ben maghrib kon bengok-bengok ning kampung. Maghrib! Jebol telake kok. Ila beduk niku fungsine niku bleng bleng. Kula pasang beduk gede teng pondok kula. Ngaten iki. Diprotes karo pendeta. Mbok dipasangi piano mawon, Gus. Masjid kok beduk. Tak jawab pendeta ki lucu. Masjid kok dipasangi piano, sandal wae ilang kok aku. Ila tak pasangi beduk, arep mau maling malingi aku ngono. Kan lucu lho, Dan. Paling go beduk diangkat ini ya lucu. Talen beduke aku. Bocah niki sing dicelake Imam Al-Qurtubi munggah ning menara dhuwur adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pas adzan ning ngisor ana cewek ayu liwat. Pokoke macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Delalah pakaiane SMS silite metu sepitik. Begitu adzan, hayyalah sholat. Matane ndelok. Wow. Wong lanang ya ngono, ning dalan delok cewek ayu, wow. Ning omah delok bojone, weh. Rampung adzan, mudhun saka menara doyak. Dik, apa? Aku seneng karo kowe. Dijawab karo sing wedok, "Sorry, Mas. Saya tidak bisa menerima cintamu." Sing lanang takon, "Ngopo? Kita beda keyakinan." Padha oleh kula wingi ngaji ning ngene via Valen. Kula beda keyakinan kali via Valen. Kula yakin gelem, via yakin ra gelem.

pernah turunku koe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesi donyaku sing ise ana sang dewa sang liwata iman ala kubanya sang dewa sang liwata iman ala kubanya wal ali wal musiknya diam sebentar jamaah yang kenceng salawat tulung aku untuk Indonesia salu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi salli kurang banter salli wal ali wal azhar am qad wa'ala ayo ulangi sekali lagi yang kenceng kabul semua hajat atas sahabat Rasulullah luar Nabi Muhammad alhamdulillah remen apa mboten malih sing lagu selanjutnya kula mboten pengen selawatan menyanyikan lagu kebangsaan jarene wong-wong sing ora paham lagu niki musyrik katanya melanggar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin pada sakjane lagu niki lagu kebangsaan mencintai negara. Semuanya diangkat nyanyi lagu padamu negeri. Lak jenengan cinta karo Indonesia, ayo bengok sing banter kali kula. Nggih napa mboten? Apakah orang Tulungagung mencintai Indonesia? Cinta. Ayo tiang tidak matamu tidak. Sing jawab tidak tak kuat ning kali. Ayo. Ayo Jesus, ayo mulai. Tiang sing dhuwur. Padamu negeri kami padamu negeri kami padamu negeri kami bagimu negeri jiwa raga kami ulangi lagi sing lebih seru kenceng padamu negeri kami kami berpati padamu negeri kami mengabdi bagimu negeri jiwa raga kami merdeka. Lagu terakhir dari yakin ku tahu hati ini

tapi lah iso ya sing tua sing suarane apik. Lah ana sing tua suarane apik kok jumlahe loro ya digoleki sing bojone loro. Ana apa sing dipilih bojone loro? Insyaallah adil. Wis adan tua sing imam ya sak-sake ya. Nah. Maka syaratnya dadi imam niku kudu fasih. Fasih niku pemahamane ana loro. Siji fasih bacaane, nomor loro nyambung karo karepe jamaah. Kadang-kadang kan rafasih bolas di fasih-fasih gitu. Malah ngrungokke warak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Spoy. Nyambung karo karepe jamaah bar ngisa ana pengajian. Oh, lak ngimami rasa suwe-suwe. Bar ngisa ana pengajian malah ngimami bar Fatihah sing diwaca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Makmume modal kuwi diacuk suwen. Rasa suwe-suwe. Lah wong bacaan bar Fatihah niku lah hukume sunah ya rasa dawa-dawa. Aku tahu kapusan yang Purwokerto bar Fatihah sing diwaca waduh padahal traweh. Padahal biasanya kula mung kulhu karo salamun kolam mirabbir rahim niki waduh Pak Kiai. Aku lek waduh kedawan nih ternyata imame ngapusi sing diwaca mung rong ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza sajja. Allahu akbar. Aku langsung bengok cocok aku. Katakan surat bar Fatihah niku hukume napa? Sunnah. Ora maca ora apa-apa kok. Dodowo ning ana imam pekok urung maca Fatihah maca surat pendek. Wah, Jumatan teng Wonogiri niku. Ndelok imame lanang kabeh. Qul Allahu akbar. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum bengok subhanallah. Lah imame lak mboten paham salahe teng pundi. Dipikir kurang fasih, difasih-fasih. Ya ayyuhal kafirun. Makmum saya banter subhanallah. Imame stres ta. Orang nanti salahe neng ndi ndan? Ulangi fasihe meneh. Ya ayyuhal kafirun. Akhire makmum mburi imam wis ora sabar bengok banter banget. Fatihah. Ono. Sing bengok Fatihah batal mboten? Batal wong duduk bacaan salat kok. Andinge kapolsek. Rekena ngomong kuwi batal, Den. Sambinge ketua PCNU, untung aku ora ngomong, Dik. Ambiar kabeh. Bangun masjid niku gampang sing angel niku makmurke masjid. Muga-muga Masjid Al-Islah makmur. Amin. Yes. Saiki bahas santri. Didi-didi mawon. Oh ya amplope ora jelas kok. Didi-didi. Aku ora tau mikir santri mawon. Enake dadi kiai awan bengi gaweane ngurus santri. Apa meneh yang diundang ngaji pamit mulih wis mesti disa salami sangon. Kamu jangan malu-maluin aku dong. Heh? Telung on matamu telung on. Bon bubar mawon nggih. Telung M matur nuwun Mas Miftah. Bahkan kadang-kadang pitung setengah M, pitulungan setengah makso. Kula ki nganti trauma ngaji teng salah satu kabupaten teng Jawa Timur. Gus bidal ngaji, sowan mriko nggih nangis-nangis njaluk. Ah kula ki tak ewangi nggih. Mulih umroh niku langsung Semarang, Makassar, Bali terus teng Jawa Timur. Sudah ada yang jemput Gus santai saja. Mudun kok pesawat Pak sak jam. Nganti wong-wong njaluk foto. Sing jemput rong teko. Akhire kula naksi sak andane. Hotele pun wonten sampun. Kula mlebu hotel urung dibayari. Dadi numpak tiket pesawat dhewe, ora dijemput numpak taksi, akhire mbayar hotel dhewe. Begitu kula mulih nggih mengke ditransfer, tekan ngomah diblokir.